الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Miyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam al-hidhanah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, wa tantahi al-hidhanatu 'inda sinni as-sabi'ah, dan berakhir hak asuh seseorang ketika anak tersebut berusia 7 tahun. Wa yukhayyaru adh-dhakaru ba'daha bain abawayhi fayakunu 'inda man ikhtara minhuma, sehingga apabila anak tersebut berusia 7 tahun maka dia diberi pilihan. Apabila dia seorang anak lelaki, dia diberi pilihan yang manakah di antara kedua orang tuanya yang akan dia ikuti. Apakah kepada ayahnya atau kepada ibunya. Sehingga siapa yang menjadi pilihan anak ini, maka dia pun diasuh oleh anak, diasuh oleh orang tua yang menjadi pilihan anak tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya gulam, hadha abuka wa hadhihi umuk, fakhudh biyadi ayyihima syi'at. Wahai anak muda, ini ayahmu dan ini ibumu, maka silahkan engkau hendak mengambil tangan yang mana saja dari keduanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan. Fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bihi. Maka anak ini pun mengambil tangan ibunya. Sehingga ibunya pun yang lebih berhak untuk membawa anak tersebut. Berarti dia lebih memilih untuk diasuh oleh ibunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Wa qadha bi takhir aidan Umar wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan yang menetapkan hukum seorang anak itu diberi pilihan sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka menetapkan hukum seperti yang disebutkan dalam hadis. Anak tersebut diberi pilihan, apakah dia memilih ayahnya atau memilih ibunya. ولا يخير الا اذا بلغ عاقلا وكان الابوان من اهل الحضانه. Dan tidak diberi pilihan anak tersebut kecuali apabila anak tersebut benar-benar telah berakal, telah sampai pada tingkatan aqil, atau dengan istilah tamyiz sebagaimana yang telah kita terangkan. Dia bisa memilih, dia bisa menimbang, dan kedua orang tua dua-duanya termasuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pengasuh anak. Kembali lagi kepada 8 syarat yang telah disebutkan. Apabila salah satunya tidak memenuhi syarat menjadi hadhin atau hadhinah, pengasuh anak, maka tidak diberi pilihan. Tidak diberi pilihan. Dan ini sering kita ulangi bahwa tujuan dari disyariatkannya al-hidhanah, pengasuhan anak tersebut, adalah untuk kemaslahatan anak. Agar ada yang bisa menjaganya, memeliharanya, merawatnya, mengasuhnya secara jasmani, demikian pula secara rohani. Sehingga yang mana di antara keduanya yang lebih maslahat, maka dialah yang berhak untuk merawatnya dan mengasuhnya. Wa quyyida at-takhyiru bis-sab'i, dan disebutkan bahwa kapan seorang anak itu diberi pilihan, apakah dia memilih ayahnya atau memilih ibunya, ketika anak tersebut berusia 7 tahun. Kenapa disebut 7 tahun? Li'annahu awwalu sinnin amara fihi syari'u bi mukhatabatihi bis-shalah. Sebab itu adalah merupakan awal usia di mana syariat memerintahkan kepada para wali, kepada para pengasuh anak, untuk memerintahkan anaknya agar dia menegakkan salat tatkala anak tersebut telah berusia 7 tahun. Sehingga ini yang dijadikan sebagai awal tamyiz, sehingga seorang anak itu sudah bisa memilih sendiri apakah dia memilih ayahnya atau memilih ibunya, selama memenuhi syarat-syarat untuk menjadi ahlu al-hibanah. Fa in ikhtara al-waladu abahu kana 'indahu laylan wa naharan liyu'addibahu wa yurabbiyah. Apabila anak tersebut memilih ayahnya, maka berarti anak ini tinggal bersama ayahnya malam hari dan siang hari, siang malam. Tinggal bersama ayahnya, liyu'addibahu wa yurabbiyah, agar kemudian ayahnya tersebut mendidiknya, menjaganya, merawatnya, memberikan pendidikan adab, pendidikan ilmu yang bermanfaat untuknya. Wa la yamna'uhu min ziyarati ummih, namun jangan ayahnya tersebut mencegah anaknya untuk mengunjungi ibunya. Tidak mengapa, kadang-kadang datang ke rumah ibunya. Adapun hak al-hidhanah disebabkan karena anak tersebut telah memilih ayahnya, maka dia tinggal di rumah ayahnya malam hari, siang hari. Wa in ikhtara ummuhu sara 'indaha laylan wa 'inda abihi naharan liyu'addibahu wa yurabbiyah. Namun apabila anak tersebut memilih ibunya, memilih ibunya untuk tinggal bersamanya, maka berarti dia tinggal bersama ibunya di malam hari. Adapun di siang hari bersama ayahnya, dengan tujuan untuk memberi pendidikan dan mengajarkan adab dan ilmu kepada anak tersebut. Tentu ini kondisinya apabila kedua orang tuanya ini berdekatan tinggalnya. Misalnya sama-sama tinggal di Balikpapan, mungkin. Namun apabila berjauhan, nah seperti yang telah kita bahas sebelumnya, apabila salah seorang di antara kedua orang tuanya melakukan perjalanan safar, dan perjalanan safar tersebut tidak memaksudkan untuk memudaratkan anak tersebut, dan perjalanan itu aman, maka beliau telah menjelaskan dia bersama ayahnya, karena ayahnya biasanya yang lebih mampu untuk menjaga, memelihara, memberi rasa aman, dan memberi kebutuhan dalam kehidupannya. Biasanya ayahnya. Nah, jadi apa yang beliau bahas ini ketika kedua orang tua tersebut tinggal berdekatan, tidak berjauhan. Memungkinkan bagi dia untuk mendatangi rumah ayahnya, juga memungkinkan bagi dia mendatangi rumah ibunya. Wa li'anna an-nahara waqtu qada'il hawa'ij wa 'amalus sana'i', dan karena siang hari merupakan waktu menunaikan berbagai kebutuhan dan merupakan waktu bekerja, melakukan berbagai hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupannya. Namun ini kembali kepada apa yang telah kita sebutkan. Apakah di siang hari lebih maslahat ketika dia tinggal bersama ayahnya? Jika tidak, tetap dia bersama ibunya. Atau sebaliknya, apakah maslahat ketika dia tinggal bersama ibunya? Jika tidak, maka dia bersama ayahnya. Kalau bersama salah seorang di antara kedua orang tuanya, anak itu terlantar, tidak terawat, tidak diasuh dengan cara yang baik, berarti dia tidak memiliki kudrah untuk mengasuh anak. Dan lebih terkhusus lagi, pendidikan iman, tauhid, mengajarkan kepadanya hal-hal yang bermanfaat, memperkenalkan kepadanya kehidupan akhirat. Maka jika salah satunya tidak mampu melakukan hal tersebut, maka diarahkan kepada yang lebih bermaslahat. Wal unsa, kalau tadi kita sebut apabila anak itu laki-laki, kalau dia memiliki ibunya, maka dia tinggal bersama ibunya malam hari, siang hari bersama ayahnya. Karena dia laki-laki, mungkin dia ikut ayahnya bekerja, dilatih dia agar tumbuh sifat kelaki-lakiannya, maka dia bersama ayahnya. Wal unsa, lalu bagaimana jika anak itu wanita? Wal unsa idza balagat sab' sinin fa innaha takunu 'inda abiha, dan anak wanita apabila mencapai usia 7 tahun, maka dia juga tinggal bersama ayahnya. Li'annahu ahfadhu laha wa ahaqqu bi wilayatiha min ghairihi. Sebab biasanya ayah itu lebih mampu menjaga. Biasanya yang namanya ayah, dia yang lebih punya kemampuan untuk memelihara anak. Tenaganya lebih besar dan kemampuan dia untuk mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk anaknya lebih mampu. Wa haqqu bi wilayatiha min ghairihi, dan lebih berhak untuk menjadi walinya daripada yang lain. Wa li qurbiha min sinnit tazwiji, dan karena anak perempuan tersebut ketika telah mencapai usia 7 tahun, maka dia semakin mendekati usia pernikahannya. Mendekati usia pernikahannya, sehingga perlu ada yang benar-benar menjaga dan memelihara, ya, dari sisi rasa amannya, sehingga dia tidak merasa terganggu oleh yang lain. Wal abu waliyuha, dan ayah itu adalah walinya. Wa innama tukhtabu minhu, wa innama tukhtabu minhu, bahwa wanita tersebut, anak wanita, dia dilamar melalui ayahnya tentunya. Melalui ayahnya, ayahnya yang akan menjadi walinya. Wa huwa al-a'lamu bil kufu'i mimman yataqaddamuna laha. Dan biasanya ayah lebih mengerti tentang siapa yang lebih sekufu, sebanding, selevel dengan anak tersebut, dari mereka-mereka yang datang, mereka yang menghadapkan diri untuk melamar anak wanita yang tersebut. Wala tumna'ul ummu min ziyaratiha 'inda 'adamil mahdhuri fa khawfil fasadi 'alayha aw ghairi dhalik, dan ibu tidak dicegah apabila dia ingin datang untuk mengunjunginya, menziarahinya, selama tidak ada hal-hal yang terlarang, seperti khawatir akan merusak anak perempuannya tersebut atau yang semisalnya. Fa in kana al-abu 'ajizan 'an hifdhiha li shughlihi aw li kibarihi aw li maradhihi aw li qillati dinihi wal ummu aslahu wa aqdaru fa innaha ahaqqu bih. Namun apabila ayahnya tersebut lemah, tidak memiliki kemampuan untuk merawat, menjaganya dengan baik karena kesibukannya. Ayahnya sibuk atau karena sudah terlalu tua untuk menjaga diri sendiri, berat, gimana dia akan menjaga yang lain? Atau karena penyakit yang dideritanya, atau karena agamanya yang kurang sehingga dia tidak bisa memberi pendidikan yang baik untuk anaknya, khawatir anaknya terlantar. Ya, ayahnya tidak memperhatikan agama, ayahnya kurang perhatian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya, sementara ibu dalam hal ini lebih saleh dan lebih mampu untuk merawat dan mengasuh anak, maka ibu yang lebih berhak. Dan ini tadi yang kita sebutkan, bahwa dilihat mana yang memberi kemaslahatan kepada anak tersebut. Wa kadzalika idza tazawwaja al-abu waj'alaha 'inda zawjatihi. Demikian pula jika ayahnya menikah lagi dengan yang lain, lalu kemudian membiarkan anak tersebut dipelihara oleh istrinya, berarti ibu tirinya. Dipelihara oleh ibu tirinya. Tu'ziha wa tuqassiru fi haqqiha. Ketika dipelihara oleh istri ayahnya ini, statusnya sebagai ibu tiri dalam istilah kita, maka dia menyakiti anak tersebut dan menelantarkan hak-haknya. Ya. Ayahnya tidak mau tahu, ayahnya sibuk bekerja, diserahkan kepada istrinya. Nah, ternyata ketika diserahkan pada istrinya, tidak seperti kasih sayang seorang ibu kepada anak. Fal ummu ahaqqu bil hidhanah. Jika demikian keadaannya, ibu yang lebih berhak untuk merawat anak tersebut dan mengasuhnya. Yang demikian lebih maslahat. Kemudian yang terakhir, ujratul hidhanah. Sawa'un akana al-hadinu umman am ghairaha. Ujratu al-hidhanah, upah dari mengasuh. Apakah hukumnya seorang ketika mengasuh seorang anak, dia berhak mendapatkan upah? Sawa'un kana al-hadinu umman am ghairaha. Apakah yang mengasuh itu ibunya sendiri atau yang lain? Ya. Apakah dia berhak mendapatkan upah dari mengasuh anak tersebut? Apakah itu ibunya sendiri ataukah diserahkan kepada wanita yang lain, kerabatnya atau yang lainnya? Maka kata beliau, upah dari mengasuh anak mustahiqqatun. Itu adalah merupakan hal yang hak, yang patut untuk diberikan kepada pengasuh anak. Dari mana dikeluarkan? Min malil mahdhun in kana lahu malun. Apabila anak yang diasuh ini memiliki harta, mungkin peninggalan orang tuanya, misalnya dia kaya raya, maka diambil dari harta anak tersebut untuk diberikan kepada pengasuhnya sebagai upah. Aw min mali walihi wa man talzamuhu nafaqatuhu, atau dari harta walinya dan siapa yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tersebut. Dialah yang memberi upah, berkewajiban untuk memberikan upah kepada pengasuh anak. Illam yakun lahu malun. Apabila anak yang diasuh ini tidak memiliki harta. Intinya bahwa upah adalah hal yang wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah, mereka mengatakan wajib hukumnya memberi upah. Sama halnya seperti seorang wanita menyusui anak, apakah ibunya sendiri atau yang lainnya, diberi upah karena menyusui. Maka demikian pula hak mengasuh. Siapa yang mengasuh anak tersebut, maka berhak untuk mendapatkan upah dari pengasuhan anak. apakah dari harta anak tersebut atau dari walinya yang memberikan upah kepada pengasuh anak tersebut. Dengan demikian, ma'asyiral ikhwah, selesai pembahasan bab yang ke-10 kaitan dengan ahkam al-hidhanah, dan tersisa bab yang terakhir masih dalam kitabun nikah, bab yang ke-11 tentang hukum-hukum seputar pemberian nafkah. Sampai di sini wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.